Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Selasa 13 Agustus 2019, dibacakan Ilham. BNN amankan 750 kg ganja dari mobil truk. Penampung sepeda motor curian di RSUZ A Banda Aceh ditangkap DPD. Cina kerahkan tank ke kota perbatasan dekat Hong Kong. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sar berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Badan Narkotika Nasional RI dalam sepekan terakhir berhasil menyita 750 kg ganja kering siap pakai di beberapa lokasi yang diduga berasal dari Aceh setelah berhasil menangkap truk berisi jengkol. Informasi ini diperoleh serambinews.com dari Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Arman Depari. Barang ini disembunyikan di dalam kompartemen yang sudah dimodifikasi di lantai dasar mobil minibus, kemudian dinaikkan atau dibawa dengan kendaraan truk. Selanjutnya dikirim ke Jakarta menggunakan kapal barang Sakura Express. Sesampainya di Pelabuhan Tanjung Priok, rencana akan dijemput oleh sopir dan kurir untuk dibawa ke gudang penyimpanan sementara di daerah Jakarta Selatan. Saat ini kasus itu masih dalam pengembangan. Untuk sementara barang bukti dan tersangka dibawa ke kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Pengungkapan berawal saat penangkapan truk sayuran yang berisi jengkol yang dibawa dari Aceh melalui jalur darat. Namun di antara sayuran disisipkan peralatan bengkel dan beberapa tabung gas berbagai ukuran, tabung karbit, serta kompresor dan peti besi yang di dalamnya berisi ganja. Saudara Lun, personil unit Ranmor Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh menangkap 5 penampung sepeda motor curian yang hilang dari kompleks area parkir Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Kelima penadah barang curian itu merupakan jaringan Ferdi Kurniawan, pria asal Nias, Sumatera Utara, yang juga otak dari sejumlah pencurian sepeda motor di areal parkir RSUZA. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisnoryanto SH, melalui Kasareskrim AKP M. Taufik SIK, kepada Serambi FM mengatakan, kelima penampung sepeda motor curian itu ditangkap pada hari yang sama, yakni Sabtu pagi dan sore. Kasareskrim Polresta Banda Aceh ini menjelaskan penangkapan terhadap kelima tersangka dipimpin Kasubnit 2 Ranmor Satreskrim Polresta Bribka Salihin. Penangkapan itu pertama kali dilakukan terhadap tersangka Abdullah alias Ipan, warga Kecamatan Mutiara Timur Pidi. Tersangka Abdullah ditangkap di kawasan Terminal Brenen, Kecamatan Mutiara Pidi. Penangkapan itu dilakukan setelah personil unit Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh berkoordinasi dengan Polres Pidi yang secara bersamaan bergerak ke lokasi. Bersama kelima penampung sepeda motor curian itu, polisi ikut mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor, satu diantaranya sudah dirombak menjadi becak. Saudara Lun, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang terhadap para tersangka kasus kerusuhan 22 Mei 2019 pada Selasa hari ini. Sidang perdana ini akan mendengarkan dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum. Sidang hari ini dijadwalkan dimulai pada pukul 13. Ada 84 tersangka yang menjalani sidang. Sidang pun dibagi ke dalam 3 persidangan yang berbeda. Polres Metro Jakarta Barat sebelumnya menangkap ratusan perusuh dalam kerusuhan 22 Mei. Mereka melakukan kerusuhan di asrama Brimob di Pertamburan, Jakarta Barat. Para perusuh ini membakar 10 unit mobil. Tak hanya itu, para perusuh juga membakar dan merusak mobil operasional Brimob. Mereka menjarah barang-barang yang ada di dalam mobil Brimob. Persidangan terhadap para pelaku kerusuhan 22 Mei dilaksanakan di 2 tempat, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tergantung lokasi kejadian. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan untuk terdakwa yang ditangkap terkait kerusuhan di depan gedung Bawaslu dan area lain di wilayah Jakarta Pusat. Sementara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dilakukan untuk terdakwa yang ditangkap terkait kerusuhan di flyover Sleepy dan Asrama Brimob, Jalan KS Tubun Palmera, Jakarta Barat. Saudara Lon, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempersiapkan diri dalam menyambut World Expo 2020 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, Oktober 2020 hingga April 2021. Jokowi ingin agar Indonesia yang berpartisipasi di ajang ini mempersiapkan diri sebaik mungkin, termasuk dalam hal menyiapkan stand dan paviliun. Jokowi mengingatkan World Expo adalah event ketiga terbesar setelah Piala Dunia dan Olimpiade. Ajang ini menampilkan penemuan teknologi dan inovasi industri yang diikuti kurang lebih 190 negara. Indonesia harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, baik dalam rangka urusan perdagangan, pariwisata, dan investasi di internasional, khususnya pasar di Timur Tengah. Jokowi menegaskan bahwa anggaran bukanlah sebuah masalah untuk membuat venue yang besar dan megah, sebab 18 kementerian sudah memiliki anggaran yang khusus dialokasikan untuk kebutuhan pameran. Jumlah itu belum termasuk anggaran pameran yang dimiliki oleh BUMN. Untuk itu, Jokowi meminta seluruh kementerian dan BUMN bisa berjalan beriringan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Wali Kota Dumai. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi suap usulan dana alokasi khusus di Kementerian Keuangan. Tim KPK menggeledah sekitar pukul 10 di rumah dinas Wali Kota Dumai. Selain itu, kantor LPSE juga tak luput dari penggeledahan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Dumai, Fauzan, saat dikonfirmasi membenarkan adanya tim KPK menggeledah kantor dan rumah dinas Wali Kota Dumai. Sebagaimana diketahui, Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singgah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DAK di Kementerian Keuangan. Zulkifli menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo untuk penambahan dana DAK. Zulkifli diduga memberikan dana Rp550 juta rupiah kepada Yaya untuk mengurus DAK pada APBN perubahan 2017 dan APBN perubahan tahun 2018 untuk Pemkot Dumai. Kemudian perkara kedua, gratifikasi, Zulkifli diduga menerima uang Rp50 juta rupiah dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Zulkifli juga sudah dicegah berpergian ke luar negeri. Saudara Lun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa hari ini. Dalam pertemuan itu, Anies mengaku dirinya membahas rencana penggunaan bus bertenaga listrik untuk angkutan umum di ibu kota. Anies mengatakan, sejak Maret 2019, pihaknya sudah meluncurkan 3 bus listrik dan saat ini telah beroperasi. Ia menyebut penggunaan bus listrik untuk angkutan umum akan terus dikembangkan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan masyarakat merasa nyaman menggunakan bus listrik lantaran suara mesin yang tak keras dan tak berpolusi. Menurut Anies, pihaknya akan mencoba memakai bus listrik untuk seluruh armada Transjakarta. Ia menyatakan Transjakarta akan membeli bus dari pihak swasta yang sudah memproduksi tenaga listrik. Saudara Lun, ratusan demonstran kembali membanjiri Bandara Internasional Hong Kong hari ini. Ini merupakan aksi demo terbaru setelah ribuan demonstran menduduki bandara tersebut pada Senin 12 Agustus kemarin hingga memicu pembatalan seluruh penerbangan. Dalam aksi kemarin hanya beberapa demonstran yang terus bertahan hingga malam hari di bandara. Bandara telah kembali dibuka pada Selasa pagi tadi waktu setempat, namun banyak penerbangan yang masih dibatalkan. Pada sore ini ratusan demonstran kembali mendatangi bandara untuk merespon seruan kembali berdemo. Para demonstran meneriakkan bersama Hong Kong, bersama kebebasan. Bandara Internasional Hong Kong merupakan bandara tersibuk ke-8 di dunia. Bandara ini melayani setidaknya 73 juta penumpang per tahunnya. Setelah 2 bulan terus berlangsung setiap akhir pekan, unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong yang bermula sebagai protes terhadap rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial karena mengatur ekstradisi tersangka kriminal ke Cina, kini meluas menjadi gerakan menuntut reformasi demokrasi. Saudara Lun, Cina dilaporkan mengerahkan tentara beserta kendaraan lapis baja ke kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, yang berdekatan dengan perbatasan Hong Kong. Dikhawatirkan negeri tirai bambu sengaja mengarahkan militer untuk meredam aksi demonstrasi di Hong Kong yang sudah berlangsung selama 3 bulan. Dalam laporan media pemerintah Cina menunjukkan sejumlah besar kendaraan lapis baja ke kota itu. Beberapa tank bahkan telah terparkir di wilayah itu. Melalui sebuah video yang diunggah di Twitter, surat kabar People's Daily China memperlihatkan kendaraan-kendaraan militer itu dikerahkan ke Shenzhen dengan alasan untuk latihan. Pengerahan kendaraan militer ini berlangsung ketika demonstrasi masih berlangsung di Hong Kong. Selain itu, demonstrasi juga berlangsung ricuh selama akhir pekan lalu, di mana para pengunjuk rasa melemparkan bom Molotov kepada kepolisian. Aparat merespon pendemo dengan menembakkan gas air mata dan meriam air. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 13 Agustus 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Shadaralun, wassalam.